ibadah kabira. Amma ba'd. Yang mana sekarang? Hah? Wa hadan naqidun itu. Ah. Tafadhal, dibaca di sini. Masih poin lanjutan pembatal kelima ya. Pembatal kelima mengenai membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasul, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Nah, tafadhal dibaca di sini, Panji. Katanya wah ada nakidun. وهذا كافر قدره شديد وهو خفي في الضمائر والنفوس فعلى المسلم أن يتفقد نفسه مع هذا النافذ لئلا يكون فيه شيء منه أو يبعد شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما في مخالفته لشهوة نفسه أو مخالفة مذهبه أو مخالفة حزبه أو إمامه فهذا على خطر عظيم فتبين من هذا أنه يجب على المسلم أن يوقر ويحترم كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وألا يقدم عليهم شيئا من الآراء والمذاهب والرغبات والشهوات هذا هو مقتضى الإيمان وأن يحب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه علامة الإيمان والاتباع والاقتداء. Yes. Ini lanjutan dari pembacaan kita kemarin ya. Kata Syekh, hadza naqidu, maka pembatal yang kelima ini khatruhu syadidun. Ini bahayanya sangat luar biasa. Wa huwa khafiyun fit dhamair. Ini sangat tersamar bagi dhamair. Dhamair sini maksudnya qalbu. Dhamir itu sesuatu yang enggak kelihatan. Ini tersamar di kolbu-kolbu kita, wa nufus, di jiwa-jiwa kita. Terkadang kita enggak sadar juga. Fa 'alal muslimi, maka wajib bagi setiap muslim ayatafaqqada nafsah. Dia mesti mengecek diri dia. Ma hadzal naqidi. Dia sinkronkan dengan pembatal kelima ini. Li alla yakuna fihi syai'un minhu. Supaya apa? Dia tidak terjatuh ke dalam pembatal kelima ini. Supaya dia tidak ada sedikit pun masuk bagian dalam pembatal kelima ini. Dia benci terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Au yubghidu syai'an mimma ja'a 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Atau dia membenci sesuatu sedikit saja, sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma li mukhalafati li syahwatihi nafsihi, li syahwati nafsihi. Entah karena itu ya, bertentangan, kontradiksi dengan syahwat nafsu dia, atau karena berkontradiksi dengan madhab dia, atau karena menyelisihi hizbi dia, kelompok dia, atau imam dia, pemimpin agama dia. Fa hadza 'ala khatarin 'adzim. Maka ini bahaya sekali. Ya, namun ya ikhwa, adapun dari kalangan ahlul madhab yang mereka seolah-olah berpegang dengan madhab mereka dibandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini enggak serta-merta langsung kita terapkan pembatal kelima ini, kita arahkan ke mereka. Enggak. Ya, kenapa? Karena mereka mungkin lebih sikoh terhadap imamnya daripada antum yang membawakan ayat, membawakan dalil. Ya, mereka lebih sikoh. Bukannya mereka menolak ayat. Ya, tetapi mereka lebih sikoh karena mempercayai imamnya yang lebih paham terkait ayat tersebut dibandingkan kita yang membawakan dalil. Namun kalau sudah jelas, terang benderang, masih kekeh juga atas madhabnya, masih kekeh juga atas pendapatnya, ini baru yang dia bisa terancam. Ya. Nah, Syekhul Islam di buku beliau Profil Malam ini membahas hal ini juga. Kemudian mana lagi tadi? Fatabayyana min hadza annahu yajibu 'ala al-muslim. Maka jelaslah dari sini bahwa wajib bagi setiap muslim ayu waqir wa yahtarima kitabullah wa sunnah wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti dia mesti menghormati, memuliakan Al-Qur'an dan sunnah, ayat-ayat Allah, Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yuqaddima 'alaihi ma syai'an min al-ara'i wal madahib. Dan janganlah dia kedepankan sesuatu apapun dari pendapat apapun dari madzhab apapun dibandingkan dengan keduanya, yaitu Allah dan Rasul. Ya, contoh kasus ya, yang pekan lalu kita bawakan mengenai umroh di bulan haji, yang Ibnu Abbas menyatakan boleh berdasarkan keterangan yang didapat dari Rasul. Orang-orang dari kalangan tabi'in maupun sahabat yang lainnya menyatakan gak boleh. Kenapa? Umar dan Abu Bakar melarang. Ibn Abbas kan marah. Yusiku, kata Ibn Abbas, hampir-hampir saja. Antanzila alaikum hijaratu minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan telah bersabda Rasulullah, malah kalian mengatakan tapi kata Abu Bakar, kata Umar begini. Ya, kata para ulama, apakah orang-orang waktu itu betul-betul menolak sabda Rasul, ya, dengan mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar? Tidak. Ya. Apakah Umar dan Abu Bakar enggak tahu sunnah apa keterangan yang didapatkan oleh Ibn Abbas bahwasanya Rasul memperbolehkan orang seseorang umrah di bulan haji? Tidak. Ya. Nah, kata para ulama, ya, ini keterangan ini bisa antum dapatkan di berbagai tahqiq Mustad Imam Ahmad. Ya, kata para ulama, Abu Bakar dan Umar, ya, melarang demikian. Itu karena ada maslahat, bukan karena enggak tahu. Ibnu Abbas masih kecil ketika Rasulullah hidup, tahu ya, apalagi Umar Abu Bakar yang beliau, mereka berdua menemani Rasulullah SAW sejak masa dahulu di Mekah, di Madinah, selalu bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, Rasulullah kalau bercerita kuntu ma Abu Bakar, kuntu ana ma wa Abi Bakar wa Umar, kuntu ana wa Abu Bakar wa Umar, kuntu ana wa Abu Bakar wa Umar, selalu begitu. Nah, ini kata para ulama, Abu Bakar melihat maslahat karena waktu itu orang-orang sudah ramai yang haji. Nah, melihat maslahat. Umar juga demikian. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh tabi'in sehingga membuat Ibnu Abbas marah itu bukanlah mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya. Tetapi yaitu maksudnya apa? Abu Bakar dan Umar itu paham, tahu, tetapi lihat ada maslahat. Begitu. Ngerti enggak sini? Ya, sebagian ikhwah langsung pakai hadis asar ini. Ya, pakai asar ini, asar Ibnu Abbas. Kalau dalil yang dia gunakan tidak tepat, padahal wajhul istidlalnya enggak tepat. Ya. Turuqul istidlalnya enggak tepat. Terhadap satu kasus digunakan, kita bantah dengan perkataan imam, langsung pakai bawain asar Ibnu Abbas ini. Wah, masyaallah. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku lu qala Rasulullah, kata dia. Saya katakan telah bersabda Rasulullah, kalian malah ngomong tapi kata ini, tapi kata itu. Ya. Nah, ini perhatikannya. Ya, bisa dipahami sini. Nah, mana tadi? Waraghabat wa syahwat. Ya, janganlah dia kedepankan hasrat dia, syahwat dia dibandingkan dengan Quran dan Sunnah. Hadza huwal muqtadal al-imani. Inilah konsekuensi iman, tuntutan iman. Wa yuhibba kitabullahi wa sunnata rasulih. Dia mesti mencintai kitab Allah dan Rasul. وَيُبْهِدُ مَا يُخَالِبُ كِتَابُ اللَّهِ وَيُخَالِبُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ سُسَلَّمُ. Dan dia mesti membenci segala hal yang menyelisih Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Inilah tanda keimanan. Ya, al-ittiba' wal-iqtida', tanda ittiba' kita kepada Nabi. Dan tanda peneladanan kita terhadap Rasulullah SAW. Nah, Fadal, baca. Al-Bar, baca Al-Bar. Sampai sini ya, panci tadi ya. Al-Bar. Ini kok minumnya sampai dua segala ini. Ya. Kasih Ustaz satu. Udah. Ah. Ya. Antum satu aja ya. Oh, posnya satu. Dikasih dua. Ini syaratnya dahsyat nih kawan itu. Ya, tafadhal Al-Bab. Qala Syarif Muhammad Ta'ala wa Allahu الكتاب والسنة ونهانا عن مخالفتهما، فالذي يريد النجاة والدار الآخرة عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة حتى لو خالف ذلك ما يريده ويشتهيه، فإن العاقبة حميدة والله جل وعلا حكيم عليم يحرم عليك هذا الشيء وإن كنت تميل وترغب فيه، ولكن الله أعلم بالمآل والعواقب. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يكرهون القتال لما فيه من المشقة والجرح والقتل والخطر كراهة نفسية لا كراهة دينية، لأن النفوس تكره الجرح والقتل. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Hasbun, cukup. Nah, dari mana tadi Al-Bab? Wallahu anzal kitab. Allah menurunkan kitab dan Allah menurunkan sunnah. Itu dari Allah juga ya. Karena Nabi bersabda itu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa amara nabi tibail kitabi was sunnah, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Quran dan sunnah. Wa nahana an mukhalafatihim, Allah melarang kita untuk menyelisihi Quran dan Sunnah. Alladzi yuridu an-najata wad-daral akhirata, maka orang yang menghendaki keselamatan, menghendaki kehidupan yang hakiki di negeri akhirat, alaihi, maka dia wajib ayyatamassaka bil kitab. Dia mesti berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Tentunya dengan bimbingan para ulama. Antum mau berpegang teguh Quran dan Sunnah sendiri, Qurannya, Sunnahnya nggak tahu nih dalilnya zahir atau nas, ini am apa khos, ini mutlak atau muqayyad, wah gimana, salah-salah, ya. Makanya sebagian kita tuh kegeeran ketika mendengarkan kalam imam, misalkan, ya, imam siapa misalkan, imam Syafi'i, imam Syafi'i, raaitum qawli mukhalifan lima raaitum minal hadisi fadribul jidara al-qawli al-mukhalif al-akhbara. Kalau kalian melihat pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang kalian riwayatkan, buang pendapatku ke tembok. Kegeeran dia. Dia pikir ucapan Imam Syafi'i itu buat dia. Enggak malu. Imam Syafi'i itu dijelaskan. Yang paling memahami ucapan Imam Syafi'i para ulama Syafi'i. Siapa itu? Kibar Syafi'i. Dari kalangan Syafi'i. Misal Abu Syama, murid beliau An-Nawawi. Ya. Kemudian sampai As-Suqi punya risalah tersendiri terkait hal ini. Makna idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Nah, itu ucapan Syafi'i itu ditujukan buat kalangan kibar Syafi'i yang enggak boleh taklid. Enggak boleh taklid. Enggak boleh taklid. Apalagi yang sudah mencapai derajat mustahid. Walaupun mustahid mutlak, mustahid madhab, mustahid fatwa. Ya. Ibnu Qudamah maupun aslinya Al-Ghazali di Al-Mustasfa, Ibnu Qudam mengatakan di Raudhah An-Nadhir, gak boleh mustahid taklid kepada orang lain. Nah, kalau kayak kita gini-gini nih, unyu-unyu ini, ya gimana? Hah? Mau mentarji? Gak tahu malu, tarji itu haknya imam. Haknya imam. Maka kita ikutin tarji imam. Nah, jadi jangan sampai kita ini kalau dengar-dengar keterangan gini pasti ditabraknya itu ke kalangan ahli madhab. Jangan begitu kan. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wah, masyaallah. Seolah-olah ya, para imam itu enggak ada dalilnya. Enggak demikian. Jadi jangan arahkan kalam Syekh Fauzan ini ke para imam atau ke orang-orang yang mengikuti imam dari kalangan dia ahlul khair. Bukan ahlul bid'ah, ahlul khair. Ya, kalau dia ahlul bid'ah, nah, memang aslinya ahlul bid'ah. Dia ahlul khair, orang-orang yang berada di atas kebaikan, ahlus sunnah. Cuman dia bermadhab. Ya, seolah-olah muta'assib, seolah-olah dia fanatik, padahal tidak. Padahal dia hanya siko, lebih siko kepada merasa imamnya itu lebih siko dibandingkan kita yang membawakan dalil. Itu bukannya dia menolak dalil. Tidak ada yang begitu. Waalaikumsalam. Kalau menolak dalil jelas kufur. Menolak dalil kufur. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? ya hatta law khalafa ma yuriduhu wa yastahihi, ya hingga walaupun dia hal tersebut, Quran dan Sunnah tersebut, menyelisihi apa yang diinginkan, wa yastahihi apa yang dia dambakan, maka fa innal akibata hamidatun, endingnya itu akan indah, ya endingnya itu akan indah, akibatnya itu, dampaknya itu. Wallahu jalla wa ala hakimun alimun, maka Allah jalla wa ala ialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Yuharrimu alaika hadza syai'a, dia Allah mengharamkan kepada engkau sesuatu hal ini. Wa in kunta tamilu, walaupun anda condong ke situ, wa targhabu bihi, dan anda sangat berhasrat ingin melakukannya, lakinnallaha a'lamu bil ma'adi wal awaqibi, namun Allah yang paling tahu akibatnya, dampaknya. Ya Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhu lakum, diwajibkan bagi kalian berperang, padahal berperang jihad itu ya tidak kalian sukai, tidak disukainya para sahabat, sahabat tidak menyukai qital. Nanti keterangan dari Syekh Fauzan, bukannya sahabat enggak suka jihad, tidak. Ya. Mana lagi tadi? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu hal padahal itu baik buat kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai suatu hal padahal itu buruk buat kalian. Yaqrahunal qital, mereka para sahabat tidak suka qital, berperang. Kenapa? Lima fihi minal masyaqqah. Ya karena terdapat kesulitan, wal jurh terdapat risiko luka, wal khatar terbunuh, wal khatar dan juga ada risiko besar bahaya. Ya. Maka mereka membencinya itu apa? Karahatan nafsiyatan. Nah, ini maful mutlak. Karena ya membencinya, membenci itu yang sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. La karahatan diniyah, bukan karena membenci qital itu adalah bagian dari agama, berperang itu adalah bagian dari agama, bukan. Ya, sama seperti seorang terkadang dia malas bangun untuk sholat gitu ya. Ya, wah ini kamu nggak suka ya sholat ya? Wah, kena nih man abghada syai'an mimma ja'a bihi rasul walau amila bihi wa kafara, wah pembatal kelima dong, murtad dong. Wah, bisa jadi dia aduh malas itu kenapa? Karena ya begitulah. Karena nanggung, merasa tidurnya nanggung, belum puas, merasa antar aja, gitu. Nah, bisa dipahami gak sih? Ya gak serta-merta, wah ini hampir ini murtad ini. Ya. Lianna nufusa takrohul jurha wal qatla. Karena jiwa itu gak suka terhadap luka, terbunuh. Maka Allah berfirman, wa asa an takroh syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau ya membenci suatu hal padahal itu baik buat engkau, baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian menyukai suatu hal padahal itu buruk buat kalian, Allah yang mengetahui, kalian tidak tahu. Sini ya. Nah. Baik, berikutnya. Nah. Edward Sembiring Al-Muwahhid, tafadhal Edward. Sallallahu alaihi wasallam. Ajilan wa ajilan itu udah tahu ya, berarti apa? Dunia, dunia akhirat. Terus. Itu ya takidu. Falau ra'aituni yawma abi jandalin. Yawma abi jandal itu sulh al-Hudaybiyah. Terus wa ana Aruddu. Aruddu. Wa ana aruddu amrun. Lah, maf'ul. Radda yaruddu muta'addi. Wa ana aruddu amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajtahidu wa la alu. Wal qisatu annahu lima salahan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma salahan nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin. Apa ya Rabbi Nabi? Fa'il. Berarti sholaha itu ya fungsinya apa? Wajan fa'ala al-mutawah. Hah? Mutawah. Mutawah apa? Musyarakah. Bukan mutawah, musyarakah. Ya. Ingat ya, di pelajaran silat tasribiyah perbedaan musyarakah wajan fa'ala dengan tafa'ala ya tafa'alu ada berapa perbedaannya? 3. Ya. Nah, kalau tafa'ala lazim. Kalau fa'ala muta'addi. Kalau tafa'ala ya tafa'alu ya, berarti enggak ada maf'ul. Ya. Yang dimusyarakahi itu sama i'rabnya, ma'tuf. Kalau wazan fa'ala nah, yang dimusyarakah padanya berarti maf'ul bih. Nah, apalagi? Apalagi Panji? Hah? Apa? Oh iya. Ahsan. Ya, kalau wazan fa'ala musyarakahnya cuman 2. Kalau tafa'ala lebih dari 3. Sukanya yang mana antum? Nah, lebih. Masya Allah. Sukanya yang lebih. Nah, terus ah, udah ya. Ini dulu deh, kita baca dulu. Dari mana Edward tadi baca Edward? Fal muslim, maka seorang muslim ya'lamu, dia mengetahui anna ma hakamallahu bihi, apa yang Allah putuskan tentang suatu perkara, au hakama bihi Rasul sallallahu, atau yang diputuskan oleh Rasul sallallahu ya, fa innahu huwa al khairu, maka itulah kebaikan. Ya. Al khairu apa irabnya al khairu? Hah? Al khairu siapa? Mas Hadi. Nah, apa irabnya khairu Mas Hadi? Khairu. Ini irab-irab ringan nih saya tanya ini. Hah? Badal. Badal apaan? Hah? Khobar apa? Khobar inna. Berarti huwanya sebagai domir fasl. Kalau mau domir fasl kenapa enggak sebagai khobar dari huwa aja? Nah, karena sudah terpenuhi syarat sebagai domir fasl. Ada 4 syarat domir fasl, apa aja itu Fauzi? Belum tahu. Nah, apa aja itu? Siapa coba? Nah, Nopal, apa Nopal? Hah? Sigoh Rofa. Terus? Sejenisnya apaan? Oh, nawasikhnya berarti sejenisnya. Nawasikhnya. Terus? Ah ya marifat. Satu lagi? Sesuai jenisnya. Jenisnya enggak. Lah. Ah, ghaibahnya sama hudurnya. Kalau innaka anta. Innahu huwa. Nah. Nah, ini cocok ini. Fa innahu huwa al-khair ajilan au ajilan. Maka apa yang Allah putuskan? Allah putuskan dan Rasul putuskan, itulah kebaikan dunia akhirat. Ya, maka hukum Allah itu cocok dimanapun, kapanpun, audiensnya siapapun. Ya, jadi kufur orang yang menyatakan ketetapan Allah, hukum Allah nggak cocok di zaman sekarang. Itu kufur. Ya, itu kufur orang kayak begitu. Walau kana yadharu lahu anna fihi masyaqqatan. Walaupun yang nampak bagi dia adalah wah itu keputusan Allah berat. Au mukhalafatan li hawa nafsi, atau itu menyisihi hawa nafsu dia. Ya, maka fa innahu ya'taqidu, maka dia mesti meyakini. Meyakini annal khaira fi ma qala Allah wa rasuluhu. Bahwasanya kebaikan itu ada pada apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan. Ya, ini bukan cuman meyakini, enggak boleh ada ngegerendeng. apa bahasa Indonesianya? Hah? Menggerutu. Wala tajidu apa? Harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Ingat, enggak ada, enggak didapati haraj keberatan dari apa yang kau putuskan wahai Nabi. Wa sallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri kepada Allah. Pasrah. Ya. Mana lagi tadi? Wala yuqaddimu alaihi masyian wala yuqaddimu ra'yahu. Dia enggak boleh mengedepankan sesuatu apapun daripada Quran dan Sunnah, apalagi dikedepankan ra'yu dia. Menurut saya, kalau Rasul, tapi menurut saya, menurut saya. Ini enggak boleh, ya. Menurut Anda siapa? Kalau kita menurut sini, ya semua orang satu kepala aja punya 3 pendapat. Ya, iya. Bisa, jangankan satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ini yang apa? Poin 1, poin 2, poin 3, cadangan semuanya. Menurut saya ini boleh, tapi enggak apa-apa. Berarti punya 2 pendapat. Menurut saya ini enggak boleh, tapi kalau dilakuin ya silakan saja. Berarti punya 2. Belum yang lain lagi. Terus kalau agama ini diserahkan kepada pendapat, ya gimana terus? Ya, barakallahu fiik. Enggak boleh. Menurut saya. Enggak boleh. Agama ini bukan pakai menurut saya. Ketetapan Allah, ketetapan Rasul berdasarkan pemahaman para kibar ulama salaf. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengedepankan ya di antara Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Innallaha samiun alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Umar radhiyallahu anhu yaqul, berkata, ya ayuhan nasu, wahai manusia, ittahimu ar-ra'ya, ya, tuduhlah pemikiran kalian sendiri, pendapat sendiri itu. Ya, artinya kalau ada dalil, kalau ada pendapat, tabrakan yang dituduh yang pendapat. Ini masdar talaqi ahlus sunnati wal jamaah. Beda dengan masdar talaqi ahlul bid'ah dari kalangan mutakallimin, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Apa rujukan utama mereka dalam beragama? Ro'yunya itu jadi juri. Makanya mereka menetapkan sifat, menafikan sifat, bukan berlandaskan dalil. Ro'yu. Walaupun Maturidiyah, Asy'ariyah menetapkan 20 sifat, itu hakikatnya bukan dengan dalil, tapi dengan ro'yu. Oh ini cocok, oh ini enggak. Ya, kullu. Ya. Apa kata mereka? Kata Ibrahim Al-Laqoni di Jauhar At-Tauhid, kullu nassin awhama tashbiha. Kalau ada nas, dalil yang berbicara tentang sifat Allah yang mengesankan adanya tasbih, penyerupaan terhadap makhluk, awilhu. Wah, ini enggak akal dia nih. Palingkan aja udah, takwil, tahrif hakikatnya. Warum au fawwidhu, udah tafwidkan hakikat dan maknanya. Warum tanziha, dan niatkan itu untuk mensucikan Allah. Nah kata Umar, tuduhlah pemikiran kalian. Tuduhlah pendapat tersebut fid din dalam beragama. Fala ra'aituni yauma Abi Jandalin. Nah, yauma Abi Jandal itu perjanjian Hudaybiyah. Seandainya aku melihat diriku, bukan ra'aitani. Ini Umar lagi ngomong ke diri dia sendirinya. Fala ra'aituni, seandainya aku melihat diriku waktu perang apa? Perjanjian Hudaybiyah. Wa ana aruddu amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mampu untuk membantah keputusan perintah Rasulullah SAW, fashtahidu, maka saya pasti akan sungguh-sungguh. Karena Umar dan para sahabat waktu itu berat, ya, perjanjian Hudaybiyah itu kan, masya Allah, ya, menguntungkan di kasat mata sahabat, ya, musyrikin, merugikan muslimin. Apa isinya diantaranya? Kalau ada musyrikin, kalau ada ahlu Mekah yang hijrah ke Madinah, orang Madinah, kaum muslimin gak boleh nerima, mesti kembali. Kalau ada orang Madinah yang mau ke Mekah, mau ke Mekah, itu dia gak boleh balik lagi. Udah di situ aja. Enak mana? Enak musyrikin gak? Enak musyrikin. Dari awal aja perjanjian aja baru nulis Bismillahirrahmanirrahim, gak boleh. Oh siapa nih Ar-Rahmanir-Rahim? Gak kenal kita. Kalau Allah kenal katanya. Udah. Akhirnya ditulisnya apa? Bismikallahum. dengan nama Engkau ya Allah. Ya, udah gitu aja. Ar-Rahman Ar-Rahim ditolak sama mereka. Nah, ini Mu'atilah yang awal itu salafnya siapa? Musyrikin. Mu'atilah. Iya, benar. Karena mereka menolak nama Allah. Ya, Mu'atilah awal itu. Salafnya musyrikin. Musyrikin. Yahudi. Yahudi juga. Ya. Karena Jahm bin Safwan ngambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ngambil ilmu dari ya, Bayan bin Aban. Bayan bin Aban ngambil ilmu dari Sam'an. Sam'an ngambil ilmu dari ukhtinya siapa? Labib bin Al-Asam. Labib bin Al-Asam, sang penyihir Rasulullah SAW, mengambilnya dari mana? Yahudi di Yaman. Nah, itu cikal bakalnya. Yahudi di Yaman, ya, mereka menyandarkan kepada Nabi Sulaiman. Ya, Allah bantah wa makafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna as-sihr. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Walalu dan tidak kurang usahaku tersebut, pasti saya akan bantah. Bukan membantah Rasulullah, perintah Rasul, enggak. Umar itu cemburu terhadap kaum muslimin. Kok kita ini aduh gimana ya? Ini biasa sahabat manusia. Jadi ada keputusan Rasulullah yang berat di hati mereka, tapi mereka dengerin, taat, tapi kok. Sama ketika setelah perang Hunain, ahlu Hunain itu kaya raya, punya ternak, ya, ternak itu satu gunung semuanya. Ketika dapat ghanimah, orang-orang yang baru masuk Islam, Abu Sufyan dikasih ghanimah, dikasih uang banyak emas, dikasih harta ya, sejauh mata memandang itu ontak buat kamu semua. Saya Rasulullah buat kamu semua. Anak saya Rasulullah, kata Abu Sufyan. Ini Ahlu Madinah sedih. Sedihnya bukan karena cemburu. Pertanda, wah Rasulullah ini kayaknya senang mau orang Mekah nih. Karena beliau orang Mekah. Kayaknya gak bakal ikut kita lagi ke Madinah nih. Wah sedih. Intinya apa? Melihat keputusan Rasulullah itu ada mengganjal. Tapi gak ada sedikit pun dari kalangan sahabat ya bermaksud betul-betul nolak sabda Rasul. Ya sebagaimana yang terjadi hari ini. Dari kalangan kafirin, liberalis, yang apa lagi, sekuleris, ya, pluralis, ya, dari kalangan kafirin, murtadun, yang mereka betul-betul berani menolak sabda Rasulullah SAW. Nah, para sahabat ya kayak begitu. Ya, wal kisah, lanjutin coba. Fauzi. القصة أنه لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية على أن يرجع ويأتي من العام القادم شق ذلك على عمر رضي الله عنه وعلى غيره من الصحابة لأنه ظهر لهم أن هذا انتصار للكفار انتصار أن هذا itu hamzahnya juga hamzah wasal annaha dan tisarun lil kuffari annaha dan tisarun lil kuffari wa fihi dhillatun lil muslimin fa shaqqa alayhi dhalika fa kallama umaru Abu Bakrin fa qala lahu Abu Bakrin hada rasulullah masyaallah amsik bi ghazihi masyaallah ayo Abu Bakar beda emang Abu Bakar ya. Fatam masulhu wa kana khairan lil muslimina wa dillatan ala kafirina fasamahu Allahu fathan inna fatahna laka fathan mubina ma'a anna Umar radhiyallahu anhu kariha dhalika hasbuk. Lanjut coba Pak Hadi. Annahu dhanna anna bi dhalika wadalatan 'ala al-muslimina wa intisaran lil kuffari lakin ma hakama bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa al-khayr li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yantiqu 'an hawa innahu illa in إن هو إلا وحي يوحى Falwajibu an taqaddama antuqaddima atau antuqaddam, boleh antuqaddim, boleh antuqaddim anta ya, atau bagusnya antuqaddim aja, antuqaddam antuqaddima kalamullahi wa kalama rasulihi sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan fala taqtarada. Itu wazan apa itu taqtarada? Taqtarada fala taqtaridu itu lanya lanahiyah jazimah, berarti fala taqtarid fala taqtarid wala yakun fi nafsi harajun isim yakun, isim yakun muakhar. Terus amma idza abghadat abghadta amma idza abghadta dhalika fa hadhihi riddatun nas'alullaha al-'afiyah. Masyaallah, habis ini ya, berarti tinggal askilah. Askilahnya panjang ini. Kisah perjanjian Hudaybiyah, annahu lamma salaha an-nabi sallallahu alaihi musyrikin. Ketika Nabi sallallahu dan kalangan musyrikin saling melaksanakan perjanjian pada Hudaybiyah bahwa Allah ala ayyarji'a wa ya'ti minal 'ami al-qadim. Bahwa mesti kembali nanti tahun depan. Syaqqadzalika 'ala Umar. Ini berat sekali bagi Umar. Wa 'ala ghairihi minas sahabah. Dan selain Umar dari kalangan sahabat. Kenapa? Liannahu dhahara lahum, karena yang nampak bagi mereka annaha dan tisarun lil kufar. Ini kemenangan buat orang kafir. Wa fihi dhillatun lil muslimin. Ini adalah kehinaan bagi kaum muslimin. Perjanjiannya fasyaqqa 'alaihim dhalika. Maka sangat berat bagi mereka saat itu. Hal tersebut berat. Fakallama Umaru Abu Bakr. Maka Umar pun mengajak bicara Abu Bakr. Kalau bahasa kita, gimana coba menurut antum? Nah, gitu kan. Tapi yang diajak bicara beda ini, Abu Bakar. Faqala lahu Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, "Hadza Rasulullah. Amsik bi gorzi." Ini Umar, ini Rasulullah. Udah berpegang teguh aja dengan gorzi. Nah, gorzi itu apa maksudnya? Udah berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya. Ya, berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya. Ya. Kalau gorz itu ta'ah, itu pada masalah amr wa nahyun. Nah, itu namanya gorzun. Ya, taat pada perintah maupun larangan. Artinya udah pegang taat aja. Fatama asul, maka perjanjian pun telah selesai. Perjanjian telah selesai, kemudian wa kana khairan lil muslimin wa dhillatan 'alal kafir. Akhirnya endingnya apa? Ternyata dampaknya perjanjian tersebut kebaikan buat kaum muslimin. Kehinaan bagi orang-orang kafir. Maka Allah namakan perjanjian tersebut sebagai fathan, kemenangan. Ya, inna fatahna laka fathan mubina. Ayat ini turun bukan terkait Fathul Mekah, tetapi apa? Hudaybiyah. Dijelaskan oleh para sahabat, di antara Ibnu Abbas. Nah, ayat ini bukan Fathul Mekah nyerang kota Mekah, tapi Hudaybiyah. Ya. Mana lagi? Ma anna Umar kariha dzalik. Padahal Umar enggak suka hal tersebut. Liannahu dhanna, karena Umar menyangka anna fi dzalika ghadadatan. Karena yang demikian itu cuma ghadadah. Ghadadah itu sama kedillah. Itu cuma kehinaan bagi kaum muslimin, kemenangan bagi orang-orang kafir. Lakin ma hakama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal khair. Namun tidaklah ya. Namun apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW adalah kebaikan. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidaklah yantiq, tidaklah berbicara dari hawa nafsu beliau, melainkan ialah yang diwahyu, yang yuha, yang diwahyukan kepadanya. Fal wajib, maka yang wajib an tuqaddima kalam Allah wa kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam daiman wa abad. Maka yang wajib Anda lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah selalu selama-lamanya. Fala ta'tarid wala yakun fi nafsika harajun min dhalik. Janganlah Anda tentang dan jangan ada haraj, keberatan di dalam diri Anda dari perintah Allah, dari perintah Allah, perintah Rasul tadi. Amma idza abghadta dhalik fa hadhihi riddatun. Adapun kalau Anda membenci hal tersebut, maka ini riddah, kemurtatan, Kita mohon kepada Allah al-afiyah, selamatkan. Nah, selesai pembatal kelima penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan, masuk ke al-as'ilah. Ayo jawab. Sabit, tafadhal baca. Soalun. Takfiru mudhaf. Takfiru man yubdi'u syai'an min kitabillahi aw sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha al-mubdu dhahirun. Jawabun idza adhara al-mubdu wa qala ana aqbadu ma ja'a 'alallahi. Idza adhara al-mubdu. Nah, jika dia menambahkan kebencian. Terus wa qala ana abu hidu majaa anillahi ta'ala au an rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala syakka fi kufri amma idza lam yuqlan hadha wa inna ma hadha fi qalbi hadha la ya'lamuhu illa Allah lakin idza takallama fa qala ana ubidu ala ubidu hadisa au ukrihu hadha al-ayata atau ma asbah dalik fa hadza sarhun bil kufri fa hadza sarraha bil kufri wa ilaha illallah wa yahkumu alayhi bi nutqi lisanihi amma idza lam yatakallam fa nahnu ma lana illa ghayru wa la ya'lamu ma fil qulubi illa Allah. Nah, pertanyaan, apakah wajib mengkafirkan orang yang membenci sedikit saja dari Al-Qur'an dan sunnah nabinya? Ya, dan kebencian ini zahir, nampak sekali. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, idza adhara al-bughdha, jika dia menampakkan kebencian. Wa qala ana ubghidu ma ja'a anillahi wa ta'ala. Ya, saya membenci apa yang datang dari Allah. Apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala atau yang dibawa oleh Rasul. Maka tidak diragukan lagi tentang kekufuran dia. Ya, kekufuran. Ya, jangankan kayak begini ya. Itu di buku Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, Al-Imam As-Sabuni membawakan sebuah riwayat bahwa ada imam yang sedang menyampaikan hadis, qala haddatsana anbana haddatsana anbana. Ya, ada orang yang da'na haddatsana ila mata haddatsana. Tinggalin kita dari haddatsana, sampai kapan mau haddatsana terus? Begitu. Imam tadi marah langsung. Kum ya kafir, bangun kamu kafir, pergi dari sini, jangan masuk rumah saya lagi selama-lamanya. Subhanallah. Ah, itu ada di apa? Di Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ya. Nah, itu nanti di sini itu mau dikaji. Habis selepas kajian kita apa namanya? Pagi-pagi apa? Fadlul Islam, ya, Syarah Fadlul Islam. Nah, nanti ada Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis dan Syarah Usul Salasah Syekh Fauzan serta hafalan matan. Nah, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis sepekan sekali aja. Nah, itu sampai begitu. Dana hadasana, kuda tinggalin kita dari hadasana. Ila mata hadasana, sampai kapan hadasana terus? Nah, gitu ya. Imam tadi mengatakan, "Kum ya kafir, bangun sana kafir. Dan balik lagi ke sini. Enggak halal bagimu rumahku ini selama-lamanya." Masya Allah, ya, ya. Sampai beliau berkata, ya, ini mengutip lagi yang terkenal, ya, idza abghadar rajulu, apabila seseorang membenci, ya, hadis Rasul, ya, maka dicabut dari dia halawatul iman, ya, manisnya iman dicabut. Allah Allah, masya Allah. Berikutnya lagi, mana lagi? Amma idalam yu'lam, adapun jika tidak diketahui hada hal ini, kebencian dia itu samar, ya, gak diketahui. Wa inna ma hada fi qalbihi, namun di kalbu dia aja. Hada la ya'lamu illallah, ini gak ada yang mengetahui kecuali Allah. Lakin idza takallama wa qala ana ubkidul hadisa wa ukriu hadil ayata, namun jika dia berbicara, dia berkata, saya enggak suka hadis ini, saya membenci ayat ini, au ma'asbah dalik, ya dan billah, atau yang semisalnya, maka fahada sarraha bil kufri, berkata orang ini telah jelas-jelas dia menampakkan kekufuran. Ya, waliyadu billah, yoh kamu alih binut ke lisanihi. Dia dihukumi sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Ya, ama idalam yatakallam, adapun kalau dia enggak ngomong, fanahnu malana illa bidahir, fanahnu malana illa dahir, maka tidak ada bagi kita untuk menghukumi kecuali yang zahirnya saja. Ya. Kalau di syarah Nawakidul Islam yang tipis, Syekh Fauzan mengatakan, ya, Allah tidak mentaklif kita untuk masalah yang kolbu-kolbu begitu. Ya, Allah hanya membebani kita pada masalah yang nampak untuk menghukumi orang lain. Ya, adapun maksudnya enggak tahu. Ya. Makanya kaum munafikun, mereka itu menampakkan kalimat iman. Tidak diponis. Ya. Mereka kalau ketemu Rasul, kalimat iman. Idza ja'akal munafikun qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la Rasul. Munafik ucapin kalimat iman. Ya. Wallahu yashhadu, dan Allah mempersaksikan bahwasanya munafik la kadzibun. Berdusta. Ya, berdusta. Mana lagi berikutnya? Wala ya'lamu fil qulubi illallahu, dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di kalbu kecuali Allah. Ah, berikutnya. Tafadhal. Bawa. Yas, yas bukan ya. Karoha apa? Karoha yakrohu. Wa ahyanan qad anfusuhum, itu fa'il. Berarti qad takrohu anfusuhum syai'an. Qad takrohu anfusuhum syai'an mimma anzalallahu. Kal istiqad istiqadi salatul fajri wa ghairi dzalika. Fahal hada yu'addu mimman abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, lihat pertanyaan di sini sallallahu alaihi wasallam. Ya, ba'dun nas, sebagian orang qad yas'ubu alaihi ba'dul amal, sebagian orang pada sebagian amal dia sulit bagi dia. Fa yakumu biha ma'al masyaqqah, maka dia pun mengerjakannya disertai dengan kesulitan. Terkadang bahkan taqrahu anfusuhum syai'an. Jiri mereka itu tidak menyukai sesuatu hal dari apa yang Allah turunkan. Semisal bangun tidur untuk sholat subuh dan yang lainnya. Apakah ini dianggap, dianggap sebagai orang yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasul? Aha. Ini tadi yang saya contohinnya. Nah, terus Mas Mo, jawabannya, jawabun. Jawabun, munaka farkun baina qawli insani yudhidu ma'anzalallahu wa qawlihi yusibuhu al-kasalu an-qiyamil layli aw salatil fajri. Ah, ini ada perbedaan antara keadaan seseorang yang membenci apa yang Allah turunkan dengan kondisi dia yang dia malas. Dia ditimpa kemalasan. Ya, dia malas melanda dia untuk mengerjakan bangun salat malam atau salat subuh. Terus hadza la yakunu kafiran. Ah, yang enggak kafir ya, kalau yang begini. Terus hadza yulamu ala kasalihi wa ala tasaqulihi. Nah, yang kayak begini dicela atas sikap malas dia dan sikap merasa berat dia. Terus walakin la yuqulu innahu kafirun. Ah, tapi enggak boleh dikatakan oh kafir. Terus anna hadza amrun tabi'iyun wa la yarji'u ila al-iman. Ah, ini ya perkara tabiat. Ya, perkara tabiat yang dia tidak akan kembali kepada iman. Artinya tidak berkaitan dengan batalnya iman. Terus nah, sebagaimana dahulu kaum muslimun tatkala mereka diwajibkan berperang merasa berat buat mereka. Terus qala ta'ala kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ah, diwajibkan bagi kalian berperang padahal itu ya kalian tidak suka itu. Terus laisa ma'nahu annahum yukrahuna yakrahuna an Allah faradahu fa inna ma yakrahuna nafsal nafsal qitali. Nah, makna bukanlah maknanya adalah laisa ma'nahu, bukanlah maknanya mereka membenci apa yang Allah mewajibkan perang. Namun mereka tidak menyukai peperangan itu sendiri. Terus nah itu ya, padahal qital itu tidak disukai. Ya'nil qitala bima fihi minal masyaqqati, yaitu peperangan yang di dalamnya terdapat masyaqqah, sesuatu hal yang menyulitkan, memberatkan. Maka tidak diragukan lagi, dia dicela atas hal ini, namun tidak sampai kepada batas kekafiran. Lanjut, Mas Manto. Alka selalu, ya lewat ya, daki hakim. Oh iya. Masalan salati laili qiyamul laili aw ba'dul ahyani an salati al-fajri ma yahduruha bi sabab al-thaqli bi sabab al-thaqli wal asali wal kasali wal nawmi. Terus hada naqisun naqsun hada naqsun fi imanihi bila syakkin wa hada nawmun min anwa'in nafaqi nifaq min anwa'in nifaqi walakinna lakin aja lakin, gak ada isimnya nah, kalau pakai beramal temannya ina. Lakin. Walakin la yusallu. Hah? Yusalli. La yasilu. La yasilu ila haddil kufri. Haddi ila ila. Ila haddil kufri. Walakin law kariha as-salata. Waqala ma hadhihi salatu wa limada naqumu bil laili wa nadhhabu wa nusalli hadha alladhi yakfuru idha karahat tashri'a. Nah. Baik. Ya, sampai mana, dari mana tadi bacanya Mas Manto? Al-Kasr. Kasal, malas dari sholat contohnya, malas dari sholat malam, malas dari bangun malam, atau sebagian dari ya, sholat keadaan di sholat fajar yang mayah duha yang dia ya, yang dia hadiri disebabkan karena berat, malas tidur, ini nakes, cuman sikap yang kurang dalam iman dia, tidak diragukan lagi. Ini adalah salah satu jenis dari jenis-jenis kemunafikan. Ini buah apa ini? Ikan asin ya? Tembus ya, insyaallah. Nah. Nah. Mana lagi tadi? Lakin laukariha as-salat. Namun kalau dia benci sholat, dia mengatakan, mana ini sholat? Ya, apa sholat ini? Buat apa? Kenapa kita mesti bangun malam? Kita pergi ke masjid, kita sholat. Nah, ini enggak dilah, inilah yang kufur. Atau boleh juga terbaca yukafar. Inilah orang yang dikafirkan. Kenapa? Karena dia membenci pensyariatan. Satu lagi sebelum masuk zuhur. Ya. Fadal berikutnya dibaca. Apa? Nopal. Kencengin suaranya. Man radda khabaron min akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi abwabil aqaidi ala annaha akhbaril ahadi hal yu'tabaru dhalika riddatan riddatan anil islami jawabun Iza ulima annahu soha ani rasulih. Iza alima annahu soha ani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu nasun fil maudumi laisa fihi ihtimalun. Naam yuktabaru riddatan liannahu laisa lahu uzrun. Amma iza lam ya'lam sihhatahu subutahu ani rasuli sallallahu alaihi wasallam au kalima an sihhatihi wa subutihi walakin al hadisa fihi ihtimalun wa laisa nasun fil maudhu'i au ta'wilihi au ta'awwalahu fahaza yu'zaru bil-ihtimali wa bil-ta'wili. Pertanyaan, man radda khabaran, yaitu seorang yang, barang siapa yang membantah, menolak sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi pada bab-bab akidah ala annaha min akhbar ahad, bahwa itu adalah hadis yang sanadnya ahad, tidak sampai mutawatir. Hal itu tabar dari riddah, apakah hal ini dianggap sebagai sebuah kemurtadan anil Islam, murtad dari Islam? Maka jawabannya, idza alima annahu sahihan rasul. Apabila dia mengetahui bahwa telah sahih ini dari Nabi, ya. Bahwasanya ini nas. Nas itu bukan maknanya, nas ini kalau di ilmu usul fikih, ya, lawan dari zahir. Ya. Kalau nas di sini maknanya adalah annahu nas, yang tidak ada kemungkinan lain kecuali itu maksudnya. Ngerti enggak? Tidak ada kemungkinan lain kecuali itu maksudnya. Ya, la taqrabu zina. Apa? Enggak boleh, haramnya zina, enggak ada kemungkinan lain. Ya, enggak ada kemungkinan. Tapi kalau zahir misalkan apa? Antum berdalil atas haramnya rokok. Yuhalliru alaihim at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Ini zahir. Ini zahir. Zahirnya yang nampaknya, nah itu. Paham sini ya? Nah, mana tadi? Dan itu adalah nas yang tidak ada kemungkinan lain fil maudhu, di topik tadi. Di pembahasan tadi, laisa fihi ihtimalun, enggak ada tidak ada kemungkinan ini dan itu. Naam, hal ini akan dianggap sebagai sebuah kemurtadan. Ya, tidak ada udzur bagi dia. Namun apabila dia tidak mengetahui kesahihan, kevalidan hadis tersebut dari Nabi, atau dia mengetahui tentang kesahihannya atau kevalidannya, namun hadis tersebut ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, dan juga tidak nas dalam topik pembicaraan, artinya dia zahir yang nampaknya aja, fahada yu'daru, maka orang ini yang diberikan udzur bil ihtimal, ya, wa bi ta'wil, ya, atau ta'wil. Jadi ta'awwalahu, karena dia menta'wil. Taib, masih bisa? Satu menit lagi? Ya, ini tanggung ya. Sedikit lagi padahal. Habis adzan aja apa? Habis adzan bisa gak? Ya, berarti habis adzan kita bacain ini. Cepat ya. Nah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.